Johannes Bindu 2. Dua wari kencasi e, lid kerja erdemu bayu ikutakana i daerah Galilea. Nande Yesus ikut ibas kerja e. Yesus peras ajar-ajarna iundang ku kerja e. Asum ngo keri lau anggur, nina nande Yesus man Yesus. Ngo keri lau anggur kalak si kerja enda. Ngaloi Yesus. Oh nande, labo man aturun kendu kai siman bahananku. Pak sangku langase. Tapi nina nande Yesus man serayan e. Ikutken kai si ikata kena. Ije lid isikapken enam tambe guna keperluan erburih rikutken adat Yahudi. Isi tep-tep tambe lid kira-kira 100 liter. Nina Yesus man serayane. Isi tambe e alulau sehdem. E maka idemi kalak ndai tambe e. Jenari nina Yesus man kalak e. Genduari jaruk lau e siti. Jenari baba man sukut ibas kerja enda. E maka ibaba kalak ndai lau e man sukut kerja e. Jenari inanamina lau singgo salih jadi anggur e. Lai tehna ijanari rehna, tapi serayan sin jaruksa metehsa. E maka idilo sukut e si empo, jenari nina man bana. Biasana, anggur si muhuli nange lebih ielaken kalak. Janah kenca puas temue e minem, ielaken anggur si biasa. Tapi kam seh asa genduari, lid ibas kam anggur si muhulina. Enda mo tanda sengget si pemena ibahan Yesus ikutakana i daerah Galilea. Icidah kena kuasana simbeline, maka ajar-ajarna teuk manbana. Kenca bage, laos Yesus rasnandena, sembuyak-sembuyakna, bagepe ajar-ajarna ku Kapernaum, janah ijeme ia kerina ringan piga-piga wari dekahna. Kenca wari raya Paskah kalak Yahudi ngondeher, laos Yesus ku Yerusalem. Ibas rumah pertotoun, ida petina kalak erbinaga lembu, biri-biri ras ndarapati. Lid PIJ kalak kundul sidahinna nukari duit. Yesus rebahan cambuk si idandan ibas nalinari. Alu e iligasina gelah darat asuh-asuh nekrina ibas rumah pertoton nari, subuk lembu, biri-biri. Itunggaling kena meja-meja kalak sinukari duit, seh maka merap duitna ekrina. Man kalak sirbinaga nerapati nina Yesus. Angkat darat barang-barang due. Olah bahan rumah bapangku jadi ingat nerbinaga. Perbahan sie, ingat ajar-ajar maka lit tersurat ibas pustaka si badia. Oh dibata, keleng ateku nandangi rumah du, ngutkut desken api. Jenari kalak Yahudi si erkuasa ngelawan Yesus nina. Tanda sengket kai banci ibahandu guna nuduh kenman kami. Maka lid hak du erbahan si enda kerina. Erjabab Yesus. Runtuhkanlah rumah di bata enda. Maka ibas teluari kupajekkan kamu lihi. Ngaloi kalak e. Dipajekkan du atendu mulihi ibas teluari. Lah mungkin. Sabab 46 tahun nai dekahna. Majekkan rumah di bata enda. Tapi rumah di bata si ikatakan Yesus. Eme kulana. E maka kenca Yesus ngeluh mulihi. Iingat ajar-ajar kai si ikatakena enda. Janah teuk ajar-ajar e kai si isuratkan di bas pustaka si badia. Bagepe kai si enggo ikatakan Yesus. Paksa Yesus i Yerusalem dengar tupung wari raya Paskah. Terem kalak teuk manbana erkiteken tanda-tanda sengget si ibahanna. Tapi Yesus la teuk nandangi kalak e. Sebab kerina manusia tangkas itandai Yesus. Labo perlu kalak nurikan karena manusia man Yesus. Sabab itah Yesus ngekai silit ibas pusuh manusia.